Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwani fillah, kita masuk pada adab yang ketiga, berhubungan dengan adab ketika seorang menyalin kitab atau ketika mutala'ah. Demikian pula ketika dia meletakkan kitab-kitabnya. Ketika menyusun kitab yang hendaknya diletakkan paling atas apa? Nabil. Kalau menyusun kitab, menumpuknya, yang hendaknya diletakkan paling atas apa? Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Nah, kemudian setelahnya apa? Kalau seandainya disusun, ditumpuk, kitab-kitab hadis murni, jayid. Tapi yang jelas, pokoknya yang paling atas ketika menyusunnya apa tadi? Harus mushaf yang paling atas, jangan sampai dia ditumpuk dengan yang lainnya. Baik, kita masuk pada adab yang keempat. Idza ista'ara kitaban, fala fa yanbaghi lahu an yatafaqqadahu 'inda iradati akhdhihi wa raddih. Apabila meminjam suatu kitab, baik sekiranya untuk dia qanibillah dan mengeceknya ketika hendak mengambil dan mengembalikannya, dia cek lagi kitab tersebut apakah ada sesuatu yang terselip atau ada sesuatu yang kotor untuk dia bersihkan dan seterusnya. Ini kalau meminjam, karena seorang musta'ir dia apa? Hukumnya seorang musta'ir hukum apa? Nah, seorang amin, orang yang diberi amanah. Nah, bila dia amin yang diberi amanah, maka hendaknya diperhatikan amanah atas kitab yang dia pinjam. Kalau ma inda ishtara kitaban ta'ahada awwalahu wa akhirahu wa wasata. Kemudian apabila dia membeli suatu kitab, sekarang kalau dia membeli suatu kitab, maka hendaknya dia perhatikan awalnya dan akhirnya serta tengahnya. Jangan cuma dilihat luarnya. Ya, awal, akhir, tengah diperhatikan. Wa tartib abwabi wa qararisi, juga susunan bab-babnya dan lembaran-lembarannya. Baik. Wa tasaffaha awraqa, dan dia berusaha untuk membuka-buka lembaran-lembaran kertasnya. Nah, wa'tabara sihhata, kemudian menguji kebenarannya. Misalnya, dalam kitab, di situ dia perhatikan hadis, beberapa hadis yang dia sudah ma'ruf, bagaimana tahqiqnya, bagus tidak. Demikian. Mimma yanibu 'ala dhanni sihhatahu idza dhaqa az-zaman an taftishihi ma qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu qala idza ra'aita al-kitaba fihi ilhaqun wa islahun fashhad lahu bis-sihhah. Dan di antara dan perkara-perkara yang apa dalam sangkaan kuat itu sahih, seandainya apa waktunya Nah, waktunya singkat. Karena memberi tentunya tidak bisa membaca lama. Dilihat, kalau waktunya singkat dari menelitinya, alhamdulillah, saya hendaknya dia mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, beliau katakan, "Idza ra'aita al-kitab fihi ilhaq wa islah, fashhad lahu bis-sihhah." Apabila engkau melihat suatu kitab, padanya ada mulhaq, ada tambahan, kemudian ada perbaikan, maka saksikanlah tentang kebenarannya. Dalam artian, menunjukkan bahwasannya penulis tidak berhenti dari mengecek kitabnya. Setiap ada cetakan berikutnya dicek, ada perbaikan, ada penambahan. Nah, ini menunjukkan ada perhatian terhadap kitab. Karena memang, afanibillah, nah, seorang mengarang kitab yang mesti akan ada kekurangan walaupun sedikit, ada kekeliruan walaupun sedikit, bahkan walaupun dibaca berkali-kali mesti akan didapati suatu kekurangan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Taala tidak meridai adanya kitab yang sempurna selain kitab Allah. Waqala ba'dhum la yudhi'ul kitabu hatta yudlam nam yuridu israha. Naam, la yudhi'ul kitabu hatta yudlam. Suatu kitab itu tidak akan bisa bersinar sampai apa, digelapkan. Maksudnya apa? Banyak perbaikan padanya. Baik penulisan ada perbaikan. Ini kalau kitab, dalam artian banyak hasyiah, nah, banyak daya catatan kaki di situ. Bukan berarti kemudian maksudnya sudah, nah, yang penting dicoret-coret banyak, enggak. Maksudnya, nah, kitab akan menjadi semakin bagus ketika apa? Ketika diperbaiki. Baik. Nah, adab yang keempat ini, kalau kita perhatikan, yang pertama berhubungan dengan masalah peminjaman, naam, taim, dan juga ketika mau membeli, mau minjam kitab juga dilihat, dicek kitabnya. Mau membeli kitab apalagi, hendaknya dicek awal dan akhirnya, kemudian pengarang siapa, itu yang paling penting. Pengarangnya siapa dan muhakkiknya siapa untuk kitab-kitab zaman sekarang. Bagaimana akidah orang yang mengarang, karena ini bagian paling terpenting dalam memilih kitab. Karena seorang yang memiliki akidah yang batil mesti akan menyusupkan dalam akidahnya dalam kitab-kitab yang dia tulis. Nah, ayat al-khamis, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyah fayam bagi an yakuna ala tahara mustamil al-qiblah tahirun badani wa thiyab. Apabila dia menyalin sesuatu dari kitab-kitab ilmu syar'i, seyogianya dia di atas taharah, di atas na'am kesucian, berwudu. Mustamil al-qiblah dalam keadaan menghadap kiblah, suci badan dan pakaiannya. Bihamarin tahirin, dengan tinta yang suci. Wa yabdani'u kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dan mengawali setiap kitab dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Dan ini terjadi ijma' di kalangan para muallifin tentang disunnahkannya menulis di awal kitab bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Nabi menulis surat-surat beliau dan mengawali dengannya, juga bahkan merupakan sunnah para anbiya terdahulu. Apa dalilnya? Hingga Muhammad, bahwasanya penulisan basmalah juga merupakan sunnah para anbiya terdahulu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala fa in kana al-kitabu mabdu'an fihi bi khutbatin tatadammanu hamdallahi ta'ala wassalata ala rasulihi katabaha ba'dal basmalah. Kemudian apabila kita diawali padanya ada khutbah, yaitu maksudnya mukaddimah yang terkandung di dalamnya pujian kepada Allah dan salawat atas rasulnya, maka dia menulisnya setelah basmalah. Wa illa kadabahu wa dhalika ba'daha, jika tidak ada maka dia menulis sendiri setelah itu. Selamatkan ketika dia ingin menyalin, seandainya tidak ada, dia tulis bismillah, kemudian hamdalah, kemudian salawat, baru kemudian summa kataba ma fil kitab, kemudian baru dia menulis apa yang ada di dalam kitab. Fa kadzalika yaf'alu fi khatmil kitab, demikian pula dia lakukan di akhir penutupan kitab. Aw akhira kulli juz'in minhu ba'da ma yaktubu akhiral juz'il awwal aw tsani mathalan, atau di akhir setiap juz, nah, dari kitab. Ya, setelah dia menulis akhir dari juz yang pertama, dia menuliskan apa, pujian dan salawat, atau akhir juz kedua, demikian seterusnya. Nah, mayatruhu kada wa kada illam yakun tammal kitab, dia tulis setelah ini demikian demikian, setelah ini juz yang ketiga demikian demikian, apabila itu belum sempurna kitabnya. Wa yaktubu idza kamala tammal kitabu al-fulani, fabidhalika fawaid katsira, dan dia menulis apabila telah sempurna dengan menulis tammal kitab, yaitu telah sempurna kitab. Untuk apa? Untuk orang yang datang belakangan tahu bahwasanya tidak ada juz berikutnya. Nah, pada penulisan seperti ini faedah-faedah yang banyak, dan alhamdulillah pada masalah penulisan pada zaman ini, subhanallah, kemudahan begitu banyak, kemudahan untuk menulis, kemudahan untuk menyalin. Nah, itu sangat mudah, apalagi dengan bantuan komputer, juga dengan bantuan maktabah syamilah. Ini untuk penulisan lebih apa? Lebih cepat dan lebih mudah. Cuman terkadang penghalang terbesar kita adalah kemalasan dari kita sendiri. Qalama kullama kataba اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس فنحن ذلك. Dan ini adab perlu diperhatikan. Ketika seorang menulis nama Allah, maka hendaknya diikuti dengan pengagungan terhadapnya. Jangan cuma Allah begitu saja, tapi kita sebut Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jal, Allahu Taqaddasa Ismu, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya. Baik, dan seterusnya. Ini termasuk ada sebagai bentuk pengagungan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kullama kataba isman Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba salata alaihi wassalam alaihi wa yusalli huwa alaihi bi lisanihi aidha. Dan setiap dia menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menulis setelahnya salawat dan salam atas beliau. Jadi ditulis, jangan disingkat. Syekhuna Yahya hafizahullah taala mengingatkan dengan keras penulisan-penulisan dengan menyingkat manifestasi salawat menjadi salam, atau menjadi shaw, atau dalam bahasa kita saw, saw, jadinya gergaji dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, Muhammad saw. Nah, ini tidak bermakna. Atau Allah swt, ini juga tidak bermakna. Tapi tulis, tulis pujian atau salawat dan salam atas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan juga. Jadi selain ditulis juga kita mengucapkan solawat. Karena tidak ada ruginya apabila seorang memperbanyak solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita bersolawat sekali, akan dibalas dengan 10 kali pujian dan doa untuk kita. Wajarat adat salafi wa salafi bikitabati sallallahu alaihi wasallam. Wal'alla dhalika liqasdi muwafaqatil amri fil kitabil aziz biqawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan merupakan kebiasaan salaf yang telah berlaku juga para khalaf. Kalau khalaf disebutkan seperti ini, maka yang dimaksud adalah generasi yang belakangan. Naam, bukan ahli bidah. Tapi kalau penyebutan khalaf dalam konteks celaan, maka yang dimaksud adalah ahli bidah. Kalau di sini yang dimaksud adalah lawan dari sisi zaman, yaitu generasi terdahulu dan generasi yang datang belakangan. Kebiasaan mereka dalam menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan nah, kemungkinan besar yang demikian itu dengan tujuan untuk mencocoki perintah Allah dalam Alkitab yang mulia, yaitu firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, salatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamlah kepadanya. Fafihi bahtun yatulu hauna, dan padanya ada pembahasan yang akan panjang di sini. Dan Ibn al-Qayyim menulis kitab khusus berhubungan dengan masalah tersebut. Qayyim qala wa la taqtasir as-salaf fil kitab wa la waqa'at fis satr miraran kama yaf'alu ba'dul muharririn al-mutakhallifin fayaktubu sal'un aw salam aw sal'an fa qulu dhalika ghairu la'ikin fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada fi kitabati salati bi kamaliha wa tarki ikhtisariha atharun katsira. Ini tanbih penting juga. Dan jangan seseorang menyingkat, ya, wala takhtasir, yaitu jangan menyingkat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kitab. Walaupun ada dalam satu baris itu berkali-kali penyebutannya. Nah, tetap tulis salawat apa? Secara sempurna. Taib. Jangan sampai melakukan sebagaimana dilakukan oleh al-muharririn al-mutakhallifin, yaitu mereka-mereka yang ingin keluar dari kebiasaan para salaf yang menyelisih para salaf. Sehingga dia menulis sal'un, yaitu sallallahu alaihi wasallam di singkat sal' atau salam atau sal'am. Ini semuanya tidak pantas pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga masuk pada penulisan kita yang paling mudah. Dalam bahasa Indonesia juga tidak boleh kita singkat S.A.W. dan seterusnya. Waqad warada fi kitabati shalah bi kamaliha wa tarki ikhtisariha atharun katsira. Nah, telah datang dalam penulisan salawat secara sempurna atar yang banyak, dan untuk meninggalkan menyingkat perkara ini juga terdapat atar yang banyak. Qala wa idza marra bi dhikri sahabi la siyama al-akabir minhum kataba radhiyallahu anhu. Dan apabila lewat menyebutkan sahabat, terutama sahabat-sahabat kibar di antara mereka, hendaknya menulis radhiyallahu anhu, atau dengan istilah namanya apa? At-taradhi. Hendaknya menulis at-taradhi, yaitu ungkapan radhiyallahu anhu. Wa la yaktubu salata wa salam li ahadin ghairal anbiya'i wal malaikah illa tab'an lahum. Ini ada berikutnya. Dia tidak boleh menulis salawat dan salam untuk seorang pun selain para anbiya dan para malaikat, kecuali dalam konteks tabak, yaitu ketika mengikuti penyebutannya setelah na'am anbiya atau para malaikat, na'am tidak masalah. Baik, tidak masalah. Tapi kalau menulis na'am secara sendirian kemudian bersalawat atasnya, ini na'am tidak apa? Tidak dianjurkan. Dan kebiasaan para musallifun at-taradhi terhadap para sahabat dan apa bersalawat dan salam atas para anbiya juga para malaikat. Fakullama marra bi dzikri ahadin min as-salaf fa'ala dzalik. Dan setiap lewat menyebutkan salah seorang dari kalangan para salaf, maka dia pun melakukan yang demikian itu, yaitu menulis radhiyallahu anhu. Au kataba rahimahullah, atau menulis rahimahullah. Dan inilah yang lebih banyak penggunaannya untuk membedakan antara sahabi dan yang lainnya. Kalau sahabi ucapannya radhiyallahu anhu, kemudian antara ulama yang lain yang telah meninggal dengan lafaz rahimahullah. Walaupun ikhwani fillah, nah pada asalnya boleh mengucapkan radhiyallahu anhu dengan niatan apa? Doa, bukan khabar. Sebagai bentuk doa boleh, tapi kalau sebagai bentuk khabar boleh tidak? Indahnya bazain tidak diperbolehkan, karena yang telah tegas mendapatkan keridhaan dari Allah ya generasi para sahabat saja. Walasiyama al-imatul a'lamu wa hudatil Islam, terkhusus para imam-imam na'am yang terkenal dari imam-imam kaum muslimin dan para pemberi petunjuk di dalam Islam. Taib, ini ada dalam penulisan. Barakallahu fikum, lakum bihadzal wa rahmatullahi.